pendidikan anak dan masa depan adalah kenyataan terpenting yang tak dapat diabaikan. Sungguh tak bisa dibayangkan pendidikan yang tanpa arah akan menjadikan anak seperti apa. Karena itu kegagalan pendidikan dan sikap tanggung berjawab sama saja. Satu rancang bangun menjerumuskan anak ke jurang kebodohan, dan itu kejahatan yang tak termaafkan. Jangan pernah anak Indonesia tertinggal di pendidikannya. Karena itu barang siapa yang tak mampu mewujudnyatakan cita-cita yang sudah diucapkan oleh mulut-mulut suci bapak bangsa, jangan pernah menjadi pengelola pendidikan. Biarlah mereka yang mampu berjanji sungguh, jujur dan tak mementingkan diri mengelola pendidikan, bukan untuk motivasi-motivasi yang disembunyikan. Pendidikan anak adalah masa depan sekaligus masa depan bangsa kita. Jadikan anak kita anak cerdas, berikan mereka pendidikan. Namun jangan lupa, mereka perlu tontonan perilaku yang semestinya, bukan tingkah korupsi yang merusak sendi-sendi perilaku anak bahkan sejak dini. Ayo anak bangsa, raih pendidikan setinggi yang bisa kau capai. Jangan pernah berhenti. Semoga para orang tua tahu mengemban tugasnya demi masa depan bangsa kita, masa depan bersama. Pendidikan anak harus diutamakan. Bersama saya, Bigman Sirait.